sore. Iya, dengan Pak Dede. Pak Dede, silakan Pak Dede. Oh, itu sih yang ketahuan aja harusnya dipecat tuh jaksanya. Yang enggak ketahuan lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede. Selamat sore Pak Hartoyo. Halo, sore. Silakan Bapak. Itu kan hakim itu gak ada ikatan batin. Siapa yang melanggar ditutupi temennya, ditolong temennya, jadi gak bakal ada yang dicopot. Nyebelin itu. Jadi gitu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Hartoyo. Pak Fuad, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bapak. Iya, barangkali itu yang lain-lain itu juga tidak ada ikut, jadinya makanya deh. Hukumannya sebenarnya begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Fuad. Halo. Iya, dengan Edi. Pak Edi, silakan. Iya. Kalau hati mama sampai hukum yang bermasalah itu mestinya dengan hukumnya dengan awal-awal 10 tahun, dia minimal 20 tahun, dikasih hukuman 20 tahun penjara.